bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar, a'adani Allahu wa iyyakum minad dalalati wan-nar. Ma'asyiral ikhwah wa ayyuhat talaba rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Taufik enggak ada. Jazakallahu khairan. Sambil menunggu pengumuman dari pemerintah yang biasanya jam 7:06, maka kita adakan kajian seperti biasa. Nanti kalau pemerintah sudah menetapkan bahwa besok Ramadan, berarti nanti langsung kita ba'da isya salat tarawih. Nah, kalau pemerintah memutuskan besok belum Ramadan, berarti nanti setelah salat isya langsung belajar atau pulangan gitu. Baik. Nah, sebelum kita lanjut, tadi di Pak Gembong belajar apa? Perikanan atau pertanian? Semuanya pertanian, perikanan, terus peternakan. Masya Allah. Anak dengar tadi tolabah melakukan rekreasi ataukah studi tour gitu ya ke Pak Naam, Pak Gembong, insinyur ya Abu Tufel. Oh, malah profesor di atasnya. Naam, di atasnya insinyur, profesor atau bidana ya, bidang pekerjaannya tanya profesor dalam hal pertanian. Naam, terkait dengan pertanian, di sana ada sebuah faedah yang disebutkan oleh Fadilati Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ketika beliau menjelaskan tentang hadis man zara'a zar'an, siapa saja yang bercocok tanam, berkebun dan semisalnya, kemudian sebagian dari hasil perkebunannya atau pertaniannya itu dimakan oleh seekor binatang, burung ataupun yang lainnya. Nah, manegor, sagorsan dan yang lainnya. Ketika beliau, maka dia akan mendapatkan gantinya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan hadis barusan, ataukah hadis yang artinya kurang lebih seperti barusan, siapa saja yang bercocok tanam, kemudian sebagian dari hasil pertanian ataukah perkebunannya itu dimakan oleh seekor binatang, naam, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan bahwa pahala yang akan Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang tersebut ini terlepas dari apakah orang tersebut ya rela atau tidak, sabar ataupun tidak. Nah, yang jelas ketika seseorang bercocok tanam, berkebun, berladang, yang kemudian sebagiannya ya dimakan oleh seekor binatang, burung ataupun yang lainnya. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga menjelaskan meskipun ya yang memakannya itu bukan binatang, tapi kalau dalam bahasa Jawa mengatakan tikus ndaseireng. Ya, yakni seorang manusia. Naam. Tikus kepalanya hitam. Ya. Ya, ini seorang manusia. Maka tetap yang punya tanaman tadi, dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Naam. Kemudian kalau seandainya orang tersebut bersabar ketika sebagiannya sudah dimakan oleh binatang ataupun yang lainnya, ketika dia mampu bersabar, maka dia akan mendapatkan pahala tersendiri dari kesabarannya. Nah, ketika dia mengikhlaskan, dia rela, juga dia mendapatkan pahala tersendiri dari ya keikhlasan dia. Nah, kemudian yang lebih menyenangkan lagi, beliau menyebutkan bahwa bercocok tanam yang manfaatnya, atau sebelumnya berkebun, bertani, bercocok tanam dan semisalnya, itu merupakan amal kebaikan yang melebihi kebaikan-kebaikan yang lainnya. Karena bercocok tanam, berkebun dan semisalnya, mungkin masuk pula di sini ya beternak, tayib, ternak ikan, ternak ayam dan semisalnya. Di samping manfaatnya itu dirasa oleh si pemilik itu sendiri, namun juga di manfaatnya dirasakan oleh orang lain, orang banyak. Ya, katakan misalkan kita punya ladang, kita tanami padi, maka ketika panen, di samping kita sendiri memanfaatkan, bisa mengambil manfaat dari hasil panen padi tadi, bisa kita masak dan semisalnya, juga orang lain bisa mendapatkan manfaat dari hasil pertanian kita. Ya, yang rakyat biasa menengah ke atas, demikian pula rakyat yang naam dekat ataupun yang jauh dari kita, semuanya naam bisa merasakan dari manfaat hasil pertanian kita. Tayyib. Lah ketika sebuah perbuatan seperti tadi bercocok tanam, yang mana itu manfaatnya dirasakan oleh banyak manusia, dirasakan oleh orang banyak, maka itu memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga beliau menyebutkan di sini bisa kita bandingkan ketika seseorang punya lahan, kemudian ya di situ digali, kemudian menemukan atau mendapatkan tambang, hasil tambang seperti emas, berlian dan yang lainnya, maka yang jauh lebih besar manfaatnya adalah terkait dengan cocok tanam tadi. Karena kalau emas, berlian dan semisalnya, jenis-jenis barang tambang, itu yang bisa merasakan rakyat tertentu ataukah orang-orang tertentu. Ya, tidak semua orang bisa merasakannya, manfaatkannya. Kalau padi kan ibaratnya orang cuma punya uang 10 ribu bisa membelinya. Tapi kalau emas, berlian, ya ke toko emas beli dengan uang 10 ribu anti keguyuan gitu ya. Nah, gak dapat. Tempatnya aja mungkin gak dapat, apalagi berliannya ataupun emasnya. Sehingga yang bisa merasakan cuma sedikit. Tayyib. Sehingga walhasil ma'asyiral ikhwah wa ayyuhat thalaba rahimakumullah, terkait dengan bercocok tanam, bertani, berkebun, beternak, karena itu manfaatnya bisa dirasakan oleh orang banyak, di samping dia sendiri bisa meraih manfaat darinya, naam, maka itu bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Kemudian kalau seandainya ada satu dua yang diambil oleh binatang ataupun manusia, ya, dia juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita lanjutkan untuk mendengarkan penjelasan dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Jawab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Ataukah sebelumnya, di samping bercocok tanam tadi, juga beliau menyebutkan semua amalan dan perbuatan yang manfaatnya itu dirasakan oleh orang banyak, maka itu juga bernilai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebuah perbuatan, sebuah amalan yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat yang banyak, maka itu bernilai pahala yang sangat besar, yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cuman terkhusus pada bercocok tanam saja. Cuman tadi ya, yang paling ditekankan oleh beliau terkait dengan cocok tanam, karena beliau sedang mensyarah hadis terkait dengan ya, barang siapa yang bercocok tanam kemudian hasil pertaniannya dimakan oleh seekor binatang ataupun ya yang lainnya. Kita lanjutkan kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Kemarin telah kita dengarkan beliau menyebutkan bahwa ketika seorang pelaku maksiat dia terus-menerus dalam melakukan kemaksiatannya, kemudian suatu ketika dia mendekatkan diri melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, niscaya akan dhaqat alaihi nafsuhu, akan terasa sesak, akan terasa sempit dadanya dan jiwanya. Wa a'yat alaihi madzahibuhu hatta yu'awidaha, dan akan lemah ya kepercayaan dirinya, akan lemah kekuatannya, akan lemah pendiriannya sampai dia dikembalikan ke tempat semula, yakni sampai dia melakukan perbuatan maksiat tersebut. Hatta inna katsiran minal fusaqi la yuwaqi'ul ma'siyata min ghairi ladzatin yajiduha wala da'iyatin ilaiha. Sampai-sampai banyak dari orang-orang yang ataukah pelaku maksiat, dia melakukan kemaksiatan bukan dikarenakan merasakan lezatnya dalam kemaksiatan tersebut, juga tidak ada penyeru ya pendorong untuk melakukan kemaksiatan tadi, kecuali dikarenakan dia merasakan tersiksa sakit ketika meninggalkan ataupun tidak melakukan kemaksiatan tersebut. Kama sarraha bidzalika syekhul qaumi al-Hasan ibni Hani, sebagaimana hal yang demikian itu ditegaskan oleh seorang tokoh dari masyarakat, yakni namanya adalah al-Hasan bin Hani, ketika beliau atau dia mengatakan, wa ka'sin syaribtu 'ala ladzatin wa ukhra tadawaitu minha biha, dan satu cangkir atau satu ya bahasa mereka ada sendiri ya, jelas satu cangkir ataupun satu gelas yang aku minum, ala ladzatin, merasakan kelezatan. Wa ukhra, adapun minuman tegukan yang aku lakukan berikutnya dan setelahnya, tadawaitu minha biha, maka aku tidak mendapatkan kelezatan, akan tapi aku mengobati ya dari hal tersebut, yakni dari sakitnya ketika tidak minum khamr, ataukah melakukan ya kemaksiatan dengan minum sesuatu yang memabukkan, biha aku mengobati diriku dengan meminum hal tersebut. Naam, ya ini maksudnya ketika beliau ataukah dia meminum minuman yang memabukkan tadi, ya, yang pertama merasakan kelezatan di awal mula, kemudian lama kelamaan cuman untuk menghilangkan dari ya rasa tidak nyaman, tidak enak ketika tidak meminumnya. Wa qala al-akhir wa kana ad-dawa'i wa hiya da'i bi'ainihi kama yatadawa syaribul khamri bil khamri. Yang lainnya mengatakan, dan obatku itu adalah racunku yang aku minum. Jadi obat yang dia minum merupakan racun yang sebelumnya telah dia teguk. Kama yatadawa syaribul khamri bil khamri, sebagaimana seorang peminum khamr dia akan mengobati ya rasa kecanduannya, rasa tersiksanya kalau tidak meminum itu dengan meminum khamr. Sehingga benarlah apa yang beliau sebutkan di atas tadi ataukah kemarin, bahwa kebanyakan dari pelaku maksiat dia melakukan kemaksiatan bukan dikarenakan ingin mendapatkan kelezatan, akan tapi semata-mata dikarenakan tidak kuat untuk menahan kalau tidak meminumnya. Wala yazalul abdu yu'ani ta'ata, dan senantiasa seorang hamba akan berusaha dan menjaga dirinya untuk melakukan ketaatan. Wa ya'lafuha wa yuhibbuha wa yu'thiruha atau wa yu'athiruha. Kemudian dia, yakni seorang hamba, akan berusaha ya mendekati ketaatan, cinta dengan ketaatan, dan lebih mendominankan ataukah lebih menomorsatukan ketaatan. Hatta yursilallah subhanahu wa ta'ala birahmatihi, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan mengutus dengan rahmatnya kepada hamba tersebut al-malaikah, para malaikat. Ta'uzzuhu ilaiha azzan, yang mana malaikat ini tadi merupakan utusan dari Allah Azza wa Jalla, akan memberikan dorongan kepada dia, memberikan dorongan semangat kepada hamba tersebut. Wa tuharriduhu 'alaiha, memberikan semangat kepada orang tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi seorang hamba akan berusaha untuk bagaimana ya bisa melakukan dan istimrar dalam melakukan ketaatan, sampai-sampai Allah Azza wa Jalla akan utus kepada dirinya seorang malaikat yang akan memberikan dorongan dan semangat motivasi kepada dia untuk ya gemar, giat, semangat dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Wa tuzi'ijuhu 'an firashihi wa majlisi ilaiha, dan malaikat itu pun akan ya menjadikan dia bangkit dari tempat tidurnya, bangkit dari tempat duduknya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin ini terkadang bisa kita rasakan yang ya biasanya melaksanakan sholat malam ya, yang biasa misalkan jam 2 gitu ya. Di suatu malam ketika dia karena saking nyenyaknya, saking capeknya tidur lelap ya, tidak ataukah lupa pasang alarm ya, tiba-tiba dia pun ya terperanjat kaget gitu ya, terbangun gitu ya. Nah, kemudian dia pun melihat jam, kemudian sadar dan teringat bahwa dia belum melaksanakan qiyamul lail ataukah salat malam. Nah, mungkin seperti ini yang dimaksud oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Ya, Allah Azza wa Jalla utus seorang malaikat yang akan memberikan dorongan semangat kepada seseorang sampai-sampai menjadikan orang tersebut bangkit dari ranjangnya, dari tempat duduknya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian sebaliknya, wala yazalu ya'laful ma'asi wa yuhibbuha, dan senantiasa ada seorang hamba yang dia akan senang mendekati kemaksiatan, suka kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Wa yu'thiruha, dan lebih menomor satukan kemaksiatan-kemaksiatan. Hatta yursilallahu alaihi asyayatin, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mengutus, mengirim kepada dia ya syayatin, syaitan-syaitan ataukah setan-setan. Fata'uzzuhu ilaiha azan, sehingga setan-setan itu pun akan memberikan dorongan, memberikan motivasi, memberikan semangat kepada hamba tersebut untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Naam. Fal awwal qawwa jundut ta'ati bil midadi fasaru min akbari a'wanihi. Maka yang pertama, yakni yang seorang hamba yang melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian diutus padanya seorang malaikat yang kemudian membangunkan dia, menjadikan dia bangkit dari tempat duduknya, dari tempat tidurnya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka yang pertama ini ya qawwa jundut ta'ah, tentara-tentara ketaatan, pendorong-pendorong ketaatan, memberikan kekuatan kepada dirinya bil midadi atau bil madadi, yakni dengan pertolongan dan bantuannya. Fasaru min akbari a'wanihi, sehingga mereka tentara-tentara Allah Azza wa Jalla tadi, tentara-tentara ketaatan para malaikat, menjadi akbari a'wanihi, pendorong yang terbesar baginya, sehingga dia pun akan mudah, dia pun akan ringan, dia pun akan ringan tangan untuk melakukan dan mendekatkan diri dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa hadza, kemudian yang kedua tadi, pelaku maksiat yang sampai Allah Azza wa Jalla kirimkan kepada dia setan-setan yang memberikan dorongan dan semangat kepadanya untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, maka hadza qawwa jundu al-ma'siyah bil midad, ya, dia telah dikuatkan oleh tentara-tentara maksiat, oleh setan-setan, dengan ya pertolongan dan bantuan para setan, para syaitan. Fakanu a'wanan alaihi, sehingga yang menjadi penolong dan pembantu dia adalah para syaitan ataupun para setan. Sehingga tentulah dia akan ringan untuk melakukan kemaksiatan, dia akan mudah untuk melakukan kemaksiatan, dan dia akan semangat dalam melakukan kemaksiatan. Wa nasallallahu assalamata wal afiyah. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah selanjutnya, faslun al-ma'siyatu tud'ifu iradatal khair. Kemaksiatan akan melemahkan seseorang untuk memiliki keinginan kebaikan. Wa minha wa huwa min akhwafiha 'alal 'abdi. Nah, kata Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, dan diantara dampak negatif dari perbuatan maksiat, wa huwa min akhwafiha 'alal 'abdi, dan ini merupakan yang paling ringannya ataukah yang paling dikhawatirkan, ia akan menimpa seorang hamba, annaha tud'iful qalba. Baik, berarti yang paling ringannya gitu ya. Paling minimalnya akan menimpa seorang hamba dari perbuatan maksiat yang ada, annaha tudhaiful qalba. Bahwa perbuatan maksiat itu akan melemahkan kalbunya, an iradatihi, dari punya keinginan untuk melakukan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, untuk melakukan kebaikan, amal soleh. Fataqwa iradatul maksiyah, sehingga akhirnya yang kuat di kalbunya adalah keinginan untuk melakukan kemaksiatan. Wa tad'ufu iradatut taubah syai'an fa syai'an, kemudian keinginan dia untuk bertobat pun semakin lemah sedikit demi sedikit. Ila antan salikha min qalbihi, sampai akhirnya ya keinginan untuk bertobat itu pun lenyap dari kalbunya, enyah dari kalbunya, iradatut taubah, keinginan untuk bertobat bil kulliyah, secara menyeluruh. Nah, saya ulangi, jadi yang paling ya minimalnya dampak negatif dari perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba, bahwa perbuatan maksiat itu akan melemahkan keinginan seorang hamba untuk melakukan ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga dengan demikian keinginan dia untuk bertobat pun sedikit demi sedikit akan semakin lemah, sampai akhirnya keinginan untuk bertobat itu pun hilang dari kalbunya secara menyeluruh. Falau mata nisbuhu, sampai pun ketika sebagian dari anggota badannya mati, ya kadang kita dengar ada yang mati sebelah gitu ya, nah stroke gitu ya, sebelah sudah mati semua. Nah, sekalipun sebagian ataukah separuh dari tubuhnya mati, lama taba ilallah, niscaya dia tidak akan mau, tidak akan punya keinginan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa na'udzubillahi min dzalik wa nasallallahu salamatul afiyah. Ya, sudah mati separuh ternyata tidak sadar. Ya, tidak mau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak lain tidak bukan awal dan sebabnya dikarenakan dia terus-menerus melakukan kemaksiatan, sehingga pintu ataupun keinginan untuk bertobat hilang dari dirinya. Fayati minal istighfar wa taubatil kadzabin, sehingga yang ada pada dirinya adalah minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla dengan pula taubat, akan tapi ya taubat dari orang-orang yang dusta. Bil lisan, ya dalam lisannya menyatakan dirinya bertobat, beristighfar, minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Naam, bisyai'in katsir, banyak dia beristighfar, banyak dia minta taubat, minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, akan tapi wa qalbuhu ma'qudun bil ma'siyah, kalbunya tetap belum bisa lepas dari kemaksiatan tersebut. Naam, musirrin 'alaiha, terus-menerus di atas melakukan kemaksiatan tadi. Ya, taubat yang naam tidak apa namanya itu, tidak kafah, tidak nasuha, taubat yang tidak sempurna. Naam. Azimun 'ala muwaqa'atiha, tetap kalbunya masih bertekad, punya keinginan untuk melakukan kemaksiatan tersebut, mata amkanahu, kapan ada kesempatan dan kapan waktu mendukung. Wa hadza min a'dhamil amrad, dan ini merupakan penyakit yang paling besar, penyakit yang paling berbahaya. Wa aqrabuha ilal halak, dan yang paling dekat kepada kebinasaan. Nah, menyatakan dengan lisan bertobat istighfar, akan tapi kalbunya naam masih gandrung dengan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Fa nasallallahu assalamata wal afiyah. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Naam, wallahu a'lam bisawab. Mungkin langsung adzan, dan kalau belum datang muadzinnya bisa istirahat, atau kalau belum datang imam juga bisa istirahat. Untuk jaga-jaga nanti kalau sudah ada pengen salat tarawih berarti bisa istirahat. Naam, kalau belum ya mungkin bisa dimanfaatkan dengan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.